Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala al-imamu al-muslim bin Hajjaj al-Qusayri an-Naysaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab al-Taharah babu khisal al-fitrah. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونصف الإبط وقصف الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما ورزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الطهارة. وركت الإمام مسلم رحمه الله كتاب الطهارة باب خصال الفطرة، باب tentang apa-apa yang menjadi bagian fitrah manusia. Telah kita bahas makna fitrah di sini adalah yang telah menjadi kebiasaan para nabi. Fitrah bisa diartikan dengan tauhid. Manusia diciptakan di atas fitrah, maknanya di atas tauhid, bukan di atas kesyirikan. Ya. Fitrah bisa pula diartikan dengan agama. Dan manusia dilahirkan di atas agama tauhid. Dan di sini maksud fitrah adalah apa-apa yang menjadi kebiasaan baik para nabi dan manusia. Nabi yang mulia SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, al-fitratu khamsun, yang dianggap fitrah itu lima adalah, atau khamsun al-fitrah, lima bagian daripada fitrah: al-khitan, yaitu berkhitan baik laki-laki maupun perempuan; wal-istihdad, mencukur bulu kemaluan; yang ketiga, taqlimul adfar, memotong kuku-kuku kaki maupun tangan; yang keempat, natful ibti, mencabut bulu ketiak bila mampu, bila tak mampu dicukur; wa qassu syarib, yang kelima adalah memendekkan kumis agar tidak lebih daripada bibir. Naam. Qala haddatsani Abu Thahir wa Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahbin قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونصف الإبط وتقليم الأظفار ونصف الإبط. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari jalur lain dengan sanadnya dengan makna yang mirip di atas, hanya ada perbedaan dalam meletakkan kalimat dan tambahan sebagian kalimat. Al-fitratu khamsun, sama dari hadis Abu Hurairah, fitrah itu lima: al-ikhtitan, sebelumnya al-khitan, ini al-ikhtitan, ya, berkhitan; wal istihdad, cukur bulu kemaluan; qassus syarib, memotong kumis; wa taqlimul adfar, memendekkan kuku; wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Naam. Qal haddatsana Yahya bunu Yahya wa Qutaibah bunu Sa'idin kilahuma an Ja'far qala Yahya قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال أنس وقت لنا بقصف الشارب وتقليم الأزفار ونتف الإبطة وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, berkata Anas, uqitalana, diberikan bagi kami tempo atau waktu, fiqassi syarib, untuk memendekkan kumis, wa taqlimil adfar, memendekkan kuku-kuku, wa natfil irti, mencabut bulu ketiak, wa halqil ana, mencukur bulu kemaluan. Alla natruka aktsara min 40 lailah, janganlah kami biarkan dia lebih dari 40 malam kecuali dicukur. Yang dicukur dicukur, yang dipotong dipotong, yang dicabut dicabut. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kami waktu untuk tidak membiarkan lebih daripada 40 hari dari apa-apa yang disebutkan, kecuali harus ya dilakukan. Tentunya khitan sekali seumur hidup, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, yaitu maka jangan sampai dia melebihi 40 malam kecuali dipotong. Demikian juga memendekkan kumis, makna qassun ya memotong, memotong kumis. Yang sunnahnya adalah dipendekkan, bukan dicukur. Kumis dipendekkan hingga tidak melampaui bibir. Ya, inilah makna qass. Dan berselisih ulama tentang mencukur kumis. Sebagian memakruhkan, di antaranya mazhab Malik, kumis tak dicukur tapi dipendekkan. Sebagian membolehkan. Taqlimul adfar, memotong kuku-kuku, disunahkan dari kuku tangan bagian kanan ke kiri kemudian kaki. Wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Naam. Qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Yahya يعني ابن سعيد تحويل قال حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. Adapun sanad berikutnya, Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW, beliau berkata, ahfush syawarib, pendekkanlah kumis-kumis. Ya, jangan sampai lewat daripada bibir atas, pergi sampai ke bawah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum musyrikin, Pak Raden. Ya, ada khilafus sunnah, ini perkara milisih sunnah. Tak indah, buruk dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat. Kumis yang memintal, melintang, sebentar jenggotnya habis tercukur. Ahfu syawariba wa afu al-liha. Afu artinya biarkan, tinggalkan, tinggalkan jenggot. Ya, afu al-liha, tinggalkan jenggot atau biarkan jenggot. Jangan dicukur, jangan dipotong. Ya, dan berselisih para ulama tentang jenggot, apakah boleh dipotong. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh dipotong. Sebagian ulama mengatakan, dan ini adalah ijtihadnya Ibnu Umar, boleh bila mana dia telah panjang sekali, lebih daripada satu kepalan tangan. Adalah Ibnu Umar bila mana melaksanakan ibadah haji, ya, dia memotong memotong jenggotnya yang lebih daripada kepalan tangan. Ini ijtihad dari Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka anhuma. Sebagian mengatakan tetap dibiarkan karena berdasarkan dengan hadis ini ahfu. Ya, afu, makna afu biarkan, afu ifaan, biarkan jenggot. Naam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Sa'id an Malik bin Anas an Abi Bakr bin Nafi' an Abi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ihfa'is syawarib wa i'fa'il lihyah. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Ibn Umar pula dari Nabi SAW annahu amara bi ihfa'is syawarib, Nabi memerintahkan untuk memotong kumis-kumis, wa i'fa'il lihyah, dan untuk membiarkan janggut. Nah, qal haddatsana Sahlu bin Utsman qal haddatsana Yazid bin Zuraij an Umar ibn Muhammad qala haddatsana Nafi' an Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin ahfush syawariba wa awful liha. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Ibn Umar pula, berkata Rasulullah, khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin, artinya jangan meniru orang musyrik, selisihi mereka. Ahfus syawaribah, pendekkanlah kumis-kumis, jangan panjang-panjang sampai melebihi bibir. Wa auful liha, dan panjangkanlah jenggot. Jadi perintah untuk memanjangkan jenggot, ya, memendekkan kumis adalah untuk menyelisihi kaum musyrikin. Yang dikala itu kaum musyrikin bangsa Persia, mereka mencukur habis jenggot mereka, mereka biarkan kumis mereka. Dan Nabi tak ingin umatnya meniru kaum musyrikin. Ya. Kalaupun muncul pertanyaan, bagaimana jika orang-orang musyrik melakukan apa yang dilakukan Nabi? Orang musyrik membiarkan jenggotnya karena ada sebagian kaum Yahudi, kaum Nasara, para pendetanya, mereka memanjangkan jenggot, kemudian memendekkan kumis misalnya. Bahkan sebagian orang-orang dari non ahli kitab pun melakukan demikian. Ya. Maka jawabannya, kalau mereka melakukan demikian, maka mereka menyesuaikan diri mereka dengan fitrah yang benar. Maka tak boleh kita tinggalkan apa yang diperintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gara-gara mereka melakukan apa yang dibuat Nabi. Tentunya motifnya berbeda. Kita melakukan demikian karena mengikuti Nabi. Adapun mereka melakukan demikian bukan mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kiranya mereka mengikuti Nabi, pastilah mereka akan beriman. Jadi enggak ada alasan kita akhirnya memendekkan ya jenggot atau mencukurnya, membiarkan kumis karena orang-orang musyrik telah melakukan demikian. Ya. Itu berarti mereka di atas fitrah. Tapi niat mereka tak benar. Innamal a'malu binniyat, semua amal itu dengan niat. Sebagian orang memanjangkan jenggotnya untuk gaya-gaya. Ya. Jenggot panjang dipintal-pintal mengikut para artis. Ya, kadang dibuat warna-warni. Ya, ini dilarang. Ya. Kadang menghitamkan jenggotnya yang telah putih. Dilarang Nabi SAW atau membuat merah, tujuannya adalah untuk meniru ya orang-orang fasik dan semacamnya. Nah. Qala haddatsani Abu Bakar bin Ishaq qala akhbarana bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala' bin Abdurrahman bin Auf bin Ya'quf مولى حرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, جز الشوارب, potonglah kumis-kumis atau pendekkan kumis-kumis. Wa'arkhul liha, biarkanlah jenggot. Khaliful majus, selisihlah kaum majusi. Ya. Ini adalah perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita menyisih kaum majusi. Kaum majusi, para penyembah api. kebiasaan mereka adalah mencukur jenggot mereka, membiarkan kumis mereka panjang-panjang. Datang dua orang utusan dari Raja Majusi, Raja Persia, menemui Nabi SAW. Ya, dalam keadaan jenggotnya kedua-duanya habis dicukur, kumisnya panjang melintang. Maka Nabi bertanya dengan heran, man amarukum bihadha, siapa yang suruh kalian buat ini, mencukur kumis habis membiarkan jenggot? Berkata keduanya, Rabbuna, Tuhan kami, maksudnya raja kami, Kisra, karena mereka menyembah raja. Maka berkata Nabi, adapun saya, Tuhan saya menyuruh saya untuk memanjang, untuk membiarkan jenggot dan ya untuk memotong kumis. Nabi tak mau melihat kepada mereka sebagai bentuk pengingkaran. Ya, nah. Qala haddatsana Qutaibatu bunu Sa'idin wa Abu Bakr bunu Abi Syaibah wa Zuhair bunu Harbin qalu qala haddatsana Waqi' an Zakariyya bin Abi Zaidata an Mus'abi bin Syaibata an Talqin bin Habibin an Abdullah bin Zubair an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashru minal fitrati قص الشارب وإعفاء اللحية والسواق واستنشاق واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. Qala Zakariya, qala Mus'abu wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-madmadah. Zada Qutaibatu qala Waqi' intiqasul ma ya'ni al-istinja. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu tabarakatul anha, ibunda Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrati, ada 10 bagian daripada kesucian fitrah, jadinya para nabi. Qassu syarib, pemotong kumis, wa ifa'ul lihya, membiarkan jenggot, wasiwak, bersiwak, wastinshaqul ma, ya, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, wa qassul adfar, memotong kuku-kuku, wa ghaslul barajim, mencuci ruas-ruas jari-jari tangan, al barajim, ini barajim, al barjam, al barajim, ya, al barajim adalah ya lipatan daripada ruas-ruas jari. Itu dicuci ketika wudu. Al-barajim, bagian daripada fitrah, ghusl barajim. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, beristinja. Berkata Zakaria, berkata Mus'ab, aku berlupa yang ke-10. Ya, mungkin saja yang ke-10 adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Berkata Qutaibah, berkata Waqi', intiqasul ma, maksudnya adalah istinja, cebok. Inilah fitrah-fitrah yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Sebagiannya sunnah, sebagiannya dipersisikan di kalangan ulama. Seperti khitan, dipersisikan dengan ulama. Apakah wajib atau tak wajib? Ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tak wajib, sebagian membedakan perempuan dengan laki-laki, laki-laki wajib, ya, perempuan tak wajib. Khilaf di antara ulama. Sebagian mereka menyepakati dia sunnah, seperti berkumur-kumur, ya, seperti memotong kuku, mencukur bulu ketiak atau mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya perkara yang disunnahkan. Sebagian adalah perkara diwajibkan, ya seperti membiarkan jenggot, ya adalah perkara yang diwajibkan menurut kebanyakan daripada ulama karena adanya perintah-perintah Nabi SAW dan larangan menyelisihi agar tidak menyerupai kaum musyrikin. Dan setiap perkara yang diperintahkan Nabi hukum asalnya wajib sampai ada indikator yang melingkan kewajibannya kepada makna sunnah anjuran. Adapun dalam perkara jenggot, memanjangkan jenggot itu wajib menurut kebanyakan para ulama karena perintah-perintah tersebut diiringi dengan larangan meniru kaum musyrikin. Hukum menyisih kaum musyrik wajib. Ya, karena itulah mereka berpatokan, berpandangan jenggot itu wajib untuk dipanjangkan agar tak sama dengan kaum musyrikin. Nah. Qala wa haddatsana Abu Kuraibin qala akhbarana bunu Abi Zaidata an Abi عن مصعب بن شيبة في هذه الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشر. نعم ya ini hadis hanyalah merupakan tambahan dari perkataan perawi bahwasanya dia lupa yang ke-10 itu apa. Nعم. Babul istitabah. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash tahwil qala wa haddatsana Yahya bin Yahya wal Labzulah qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Salman qala qila lahu Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khiza hatta al-hira'ah qala fa qala ajal faqad nahana an nastaqbila al-qiblata lighaitin aw bawlin qala aw an nastanjiya bil yamin أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم أو بعظم. Berkata Imam Muslim rahimahullah babul istitabah, bab tentang istinja. Istitabah dalam bahasa Arab adalah membersihkan sesuatu agar dia menjadi indah, agar dia menjadi elok. Dan maksud dengan al-istitabah di sini adalah beristinja, karena istinja adalah bagian daripada keindahan, kebersihan, keelokan Islam. Di mana orang setelah buang hajat, kencing maupun buang air besar, diperintahkan untuk membersihkan bekasnya. Inilah namanya al-istitabah atau terkenal dengan nama al-istinja. Al-Imam Muslim rahimahullah menyampaikan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Dia berkata, qila lahu, ditanyakan kepada Salman, qad allamakum nabiyukum kulla syai'in, nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ata, sampai bagaimana cara adab ketika buang air. Al-khira'ah adalah kondisi ketika buang air kemana menghadap, bagaimana caranya. Qala faqala ajal, berkata perawi, berkata Salman, iya, nabi kami mengajari kami segala sesuatu. Laqad nahala an nastaqbilal qiblah, nabi kami melarang kami menghadap kiblat, lighaitin aw bawlin, ketika buang air besar atau buang air kecil. Aw an nastanjia bil yamin, nabi kami melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Au an nastanjia bi aqalla min thalathati ahjar. Nabi kami melarang kami untuk beristinja, maksudnya ya membersihkan kotoran dengan batu. Ya. Lebih tepat lagi istilahnya al-istijmar. Aw annastanjiya bi aqall min thalathati ahjar. Kami dilarang Nabi kami untuk beristijmar, membersihkan bekas buang air besar dan air kecil kami dengan kurang dari 3 batu. Tak boleh kurang dari 3. Aw annastanjiya bi raji'in. Nabi kami melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran binatang yang telah mengering, kotoran unta dan semacamnya, baik binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun haram dimakan, apalagi aw bi'adhamin. Melarang Nabi kami, ya, Nabi kami melarang untuk beristinja dengan tulang. Tak boleh beristinja dengan tulang dan dengan kotoran binatang. Adapun kotoran binatang yang telah mengering dilarang Nabi SAW karena tidak membersihkan. Adapun tulang adalah makanan bangsa jin. Nah. Qal haddatsan Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل innahu nahana an nastanjia innahu nahana an yastanjia ahaduna bi yaminihi aw yastaqbila al qiblah wa naha anir rawthil wal izam wa qala la yastanji ahadukum biduni thalasati ahjarin. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Salman al-Farisi berkata, ya, kepada Salman orang-orang musyrik, inni ara sahibakum yu'allimukum, aku melihat sahabat kalian yaitu Muhammad mengajarkan kalian, hatta yu'allimukum al-khira'ata, sampai-sampai dia mengajarkan kalian bagaimana adab dalam buang air. Faqala ajal, kata Salman, ya, innahu nahana an yastanji ahaduna bi yaminihi, sesungguhnya dia melarang salah seorang kami untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan, au yastaqbil qiblah, atau beristinja dengan menghadap kiblat. Inilah adab istinja, jangan menghadap kiblat, jangan beristinja dengan tangan kanan. Wa naha anir rawthi wal idham, dan dia melarang kami dalam beristinja dengan menggunakan kotoran-kotoran binatang ataupun tulang-tulang. Wa qala, dan dia bersabda, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar, janganlah kalian membersihkan kotoran kalian dalam istinja dengan batu kurang dari 3 batu. Naam. Qala haddatsana Zuhair bin Harbin قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعد. الإمام مسلم رحمه الله menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Jabir, itu Jabir bin Abdullah. Ya, jika sebelumnya dari sahabat Nabi Salman, ini dari Jabir. Naha Rasulullah SAW an yutamassah bi'atmin. Rasulullah melarang untuk mengusap, yakni membasuh, membersihkan bekas daripada kotoran bi'atmin dengan tulang, atau bi'ba'rin, atau dengan kotoran binatang. Al-ba'ru, kotoran unta. Ya. Nah, satu hadis lagi. Qala haddatsana Zuhair bin Harbin wa bin Numairin qala haddatsana Sufyan bin Uyayna tahwil qala wa haddatsana Yahya bin Yahya wal Labzulah qala qultu li Sufyan bin Uyayna sami'tu Az-Zuhri yadhkuru an Atha'i bin Yazid al-Laythi an Abi Ayyuba anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin walakin syarriqu aw garribu qala ayyuba faqadi qala abu ayyub qala abu ayyuba faqadimna asyam fawajadna marahidha qadam buniyat qibalal qiblah panan harifu anha wa nastaghfirullaha qala na'am. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sudah tiga, dari Salman, dari Jabir, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Bahwasanya Nabi SAW berkata, "Idza ataitumul ghaid," kalau kalian datang untuk buang hajat. Ya. Wala tastaqbil qiblah, janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, wala tastadbiruha, jangan pula membelakanginya. Dalam tambahan Abu Ayyub ini, di antara adab buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Ya, ini adalah menunjukkan keagungan kiblat. Janganlah kalian menghadap ke kiblat, jangan pula membelakanginya. Bibaulin wala ghaitin, ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Walakin syarriqu aw qarribu, tetapi hendaklah kalian mengarah ke timur atau ke barat. Ya. Karena kota Madinah, kiblat penduduk kota Madinah bukan ke arah barat sebagaimana kita. Ya. Maka dilarang buang hajat di Madinah ke arah timur ataupun ke barat. Karena kiblat mereka kalau saya tak silap ke arah selatan. Ya. Jadi cek kembali. Maka Nabi mengatakan, arahkanlah ke timur atau arahkanlah ke barat. Arahkanlah ke walakin syariqa uqrib, arahkanlah ke timur atau arahkan ke barat. Ya, jangan ke selatan ataupun ke utara karena akan menghadap kiblat atau membelakanginya. Berkata Abu Ayyub Al-Ansari, qadimna fa qadimna Syam. Kami pun datang menuju ke Syam. Kami pun sampai di negeri Syam. Ya. Fawajadna marahidha qad buniyat. Kami dapati di sana ada wisi-wisi yang telah dibangun. Qibal qiblah, ke arah kiblat. Orang Arab tradisi awal mereka kalau buang hajat bukan dalam rumah ada kamar mandi. Mereka tak punya kamar mandi. Mereka harus pergi jauh dari rumah ke tempat-tempat ya yang jauh dari manusia. Di sanalah mereka buang hajat. Ya, kemudian terjadilah penaklukan Islam. Mereka pun melihat bangsa-bangsa ajam. Ya. Mereka membuat di rumah-rumah mereka ada kamar mandi. Ya. Maka Abu Ayyub mengatakan, kami dapati di negeri Syam orang-orang sudah buat tempat buang hajat. Ya. Biasanya mereka buat tempat buang hajat ya, di luar rumah mereka, bukan dalam rumah. Falan harifu anha, maka kami ketika buang hajat berusaha untuk tidak ya menghadapkan ke arah kiblat, kami miringkan sedikit. Wa nastaghfirullah, kami pun memohon kepada Allah ampunan. Qala na'am, ya, kata Abu Ayyub, ya. Insyaallah kita akan kembali ulangi hadis ini, karena hadis-hadis berikutnya di kesempatan besok insyaallah. Kepada akan sampai di sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.